Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Qala al-mu'allif hafizahullah taala. Ats-tsalitsu, yang ketiga, qauluhu, perkataan Ibnu Hisham, wa dhammatu wal kasratu, dhamma dan kasrah, fi nahwi al-qadi, pada kata semisal al-qadi. Wa yusamma manqusan, dan dinamakan kata semisal al-qadi ini isim mangkus. Qala al-malif, hadha naw'u tsalitsu, ini adalah jenis ketiga, mimma yu'rabu, dari kata-kata yang di-i'rab, bil harakatil muqaddarati, dengan harakat-harakat muqaddarah. wa huwa al-mangkusu, yaitu isim mangkus. Nah, apa itu isim mangkus? Wa huwa, isim mangkus adalah ismun mu'rabun, isim mu'rab, akhiruhu ya'un lazimatun, akhirnya adalah huruf ya lazimah, wairu musyaddadatin, tidak ditasydid, qablaha kasratun, sebelum huruf akhirnya harokatnya kasroh. Nah, ini definisi isim mangkus. Nahwu, contohnya al-qadi, as-sa'i, ad-dani. Nah, jadi isim yang akhirnya ya lazimah, tidak tasydid, sebelum ya lazimah itu harokatnya kasroh, dan dia isim yang mu'rab. Fahadha, maka ini, yuqaddaru alaihi, ditakdirkan atasnya, min alamatil i'rabi, dari tanda-tanda i'rab, ad-dhammatu wal kasratu, harakat dhamma dan kasrah. Jadi untuk kata seperti al-qadi, si mangkus, dia harakat dhamma dan kasrah ditakdirkan, tidak di tampakkan atau tidak tampak. Mengapa? Lithiqoli, karena berat, berat untuk dilafadzkan, indal Arab, di sisi orang Arab. Nah, nahwu contohnya as-sa'i lil khairi kafa'ilihi, orang yang mengusahakan kebaikan itu seperti orang yang melakukan kebaikan itu, kebaikan tersebut. Fasa'i, maka kata as-sa'i mubtada'un, dia adalah mubtada, marfu'un, marfu' bidhammatin muqaddaratin 'alal ya'i, dengan dhammah muqaddarah di atas huruf ya. Mana amin duhuriha as-siqalu, mencegah dari penampakan harokat dhamma itu karena berat, berat untuk diucapkan, dilafadzkan. Jadi pada kata as-sa'i itu ada harokat domah tapi tidak tampak di akhir hurufnya, di atas huruf ya, tidak tampak karena thiqal, karena berat. Wa nahu, dan contohnya alal baghi taduru ad-dawairu, orang yang zalim dikelilingi oleh musibah-musibah. Al baghi, orang yang zalim. Fal baghi, maka kata al baghi ismun majrurun, isim majrur, karena ada huruf jar sebelumnya itu ala. Wa alamatu jarrihi, dan tanda jarnya kasratun muqaddaratun, kasrah muqaddarah, ala liya'i, di atas huruf ya. Mana amin tuhuriha astiqalu, tercegah dari penampakannya karena berat. Nah, sama sebabnya, karena berat. Jadi isim mangkus untuk harokat domah dan kasrah dia ditakdirkan tidak tampak karena thiqal, karena berat. Kemudian Arabi'u yang keempat, qauluhu, perkataan Ibnu Hisham, wa dhammatu wal fathatu fi nahwi yakhsha, dan harakat dhamma dan fathah pada kata semisal yakhsha. Harakat dhamma dan fathah untuk kata semisal yakhsha itu ditakdirkan. Qala al-mu'allif, hadha an-naw'u ar-rabi'u, ini jenis keempat, mimma yu'rabu, dari kata-kata yang di-i'rab, bil harakatil muqaddarati, dengan harakat-harakat muqaddarah. Wa huwa al-fi'lul mudari'u, yaitu fi'l mudari' al-mu'tallu bil alifi, yang mu'tal dengan alif, yang huruf akhirnya huruf alif. Fa tuqaddaru fihi, maka ditakdirkan pada fi'il semisal ini, pada fi'il ini, ad-dhammatu wal fathatu, harakat dhamma dan fathah. Jadi fi'il mudhari' mu'tal bil alif, harokat doma dan fathahnya ditakdirkan tidak tampak. Nahwu contohnya al-muttaqi yakhsha rabbahu. Orang yang bertakwa takut kepada Rabb-nya. Fa yakhsha, maka kata yakhsha fi'lun mudhari'un, dia adalah fi'il mudhari' marfu'un, marfu. Bi dhammatin muqaddaratin 'alal alifi, dengan dhammah muqaddarah di atas huruf alif. Yakhsha di atas huruf alif itu ada harokat dhammah, tapi ditakdirkan tidak nampak. Mana amin duhuriha, tercegah dari penampakan harokat dhammah itu, at-ta'adzuru, karena ta'adzur, mustahil untuk ditampakkan karena huruf alif tidak menerima harokat. Wa nahwu, dan contohnya lan yardha al-aqilu bil adha, orang yang berakal tidak akan ridha dengan gangguan. Fa yardha, maka kata yardha fi'lun mudhari'un mansubun, yardha fi'l mudhari' mansub. Wa alamatun nasbihi, dan tanda nasabnya fathatun muqaddaratun, fathah muqaddarah 'alal alifi, di atas huruf alif. Lita'aduri, karena ta'adur, karena mustahil harokat fathah ditampakkan. Nah, ini yang keempat dari kata-kata yang ditakdirkan harokat-harokat i'rabnya. Sini fi'il mudore mu'tal bil alif, dia ditakdirkan ketika harokatnya dhammah dan fathah. Kemudian al-khamis, yang kelima, qauluhu, perkataan Ibnu Hisyam, wa dhammatu, dan harokat dhammah fi nahwi, pada kata semisal yada'u wa yaqdi. Nah, fi'il seperti yada'u dan yaqdi ketika harokatnya dhammah dia ditakdirkan tidak nampak. Qala al-mu'allif, hadzal naw'ul khamisu, ini jenis kelima, mimma yu'rabu, dari kata-kata yang di'irab, bil harakatil muqaddarati, dengan harokat-harokat muqaddarah. Wa huwal fi'lul mudhari'u, yaitu fi'l mudhari' al-mu'tallu bil wawi wal ya'i, yang mu'tal dengan wawu dan ya. Fi'l mudhari' yang akhir hurufnya adalah wawu dan ya. Fatuqaddaru fihi ad-dhammatu, maka ditakdirkan pada fi'l mudhari' yang seperti itu harokat dhammah. Nahwu contohnya al-muwahhidu la yad'u illallah. Seorang yang muwahhid tidaklah berdoa kecuali kepada Allah. Fa yad'u fi'lun mudhari'un marfu'un. Yad'u adalah fi'l mudhari' marfu'. Wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun. Tanda rafa'nya adalah dhammah muqaddarah 'alal wawi, di atas huruf wawu. Nah, jadi di atas huruf wawu ada harokat dhammah tapi tidak nampak. Mana min duhuriha, tercegah dari penampakan harokat dhammah itu, athiqalu, karena berat. Berat dilafadkan inda al-arabi, nah, di sisi orang Arab. Jadi yad'u itu berat, indahum, sehingga tidak ditampakkan yad'u. Wanahu contohnya anta turabbi awladaka alal fadilati, engkau mendidik anak-anakmu di atas keutamaan. Faturabbi, maka turabbi fi'lun mudhari'un, dia adalah fi'l mudhari' marfu'un bi dhammatin muqaddaratin, dia marfu' dengan dhamma muqaddarah 'alal ya'i, di atas huruf ya, li thiqali, karena berat. Nah, ini yang kelima dari kata-kata yang di'irab dengan harokat muqaddarah, yaitu fi'il yang akhirnya fi'il mudhari' yang akhirnya huruf wawu atau ya. Maka kalau harokatnya dhammah dia ditakdirkan tidak nampak, sebabnya karena thiqal, karena berat. Nah, ini lima kata yang di'irab dengan harokat muqaddarah. Qala al-mu'allif, qauluhu, perkataan beliau Ibnu Hisyam, wa tadharul fathatu, dan fathah itu nampak, fi nahwi, pada kata semisal innal qadhiya lan yaqdiya wa lan yad'uwa. Ai, maksudnya adalah innal fathata bahwa harokat fathah li khiffatiha karena khiffah, karena ringan, tidak berat, tadharu, dia akan nampak ma'al ya'i bil asma'i wal af'ali, bersama dengan huruf ya di dalam isim-isim dan fil-fil, atau pada isim-isim dan fil-fil. Jadi kalau isim dan fi'il huruf terakhirnya itu ya, maka harokat fathah bisa, atau harokat fathah itu tanpa. Nah, contohnya di sini al-qadhi, isim mangkus. Kalau dia mansub, berarti tanda harokat, tanda i'rabnya dengan fathah, maka dia nampak. Innal qadhiya, nampak. Kemudian fi'il yang akhirnya huruf ya, dia juga nampak ketika harokatnya fathah. Contohnya di sini lan yaqdiya, nampak harokat fathahnya. Yang demikian karena khifah, karena ringan untuk diucapkan di sisi orang Arab. Wa 'alal wawi fil af'ali, dan juga fathah itu akan nampak di atas wawu di dalam fi'il fi'il, atau pada fi'il fi'il. Contohnya yad'uwa, itu harokat fathah nampak karena ringan. Jadi untuk harokat fathah tidak ditakdirkan pada isim mangkus dan pada fi'il mudore yang mu'tal dengan ya dan dengan wawu. Nahwu contohnya la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rasyia wal murtasyia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat ar-rasyia, orang yang menyuap, wal murtasyia, dan yang minta disuap, yang menerima atau mengambil suap. Hadis ini akhrajahu ashabus sunani illa Nasa'iyyah. Hadis ini dikeluarkan oleh ashabus sunan kecuali Imam Nasa'i. Wa huwa haditsun sahihun, dan ini adalah hadis yang sahih. Syahidnya di sini ar-rasyia wal murtasyia. Ar-rasyia maf'ulun bihi mansubun. Maka kata rasyia dalam maf'ul bih mansub. Wa 'alamatun nasbihi al-fathatu dhahiratu. Tanda nasabnya fathah dhahirah. Wa kadza al-murtasyia, demikian juga al-murtasyia. Dia ma'tuf, ma'tufun 'alal mansub, mansub. Wa 'alamatun nasbihi fathah dhahirah murtasyia. Ini isim mangkus, arasyi wal murtasyi. Ini isim mangkus. Tanda i'rabnya ketika dia fathah, maka tampak, tidak ditakdirkan, tidak muqaddarah. Kemudian wanahu, dan contohnya lan tu'tiya al-faqira syai'an illa ujirta 'alaihi. Tidaklah engkau memberi kepada seorang yang fakir sesuatu pun kecuali kau akan diberi pahala atasnya. Fa tu'tiya, maka tu'tiya fi'lun mudhari'un mansubun, fi'l mudhari mansub. Wa 'alamatun nasbihi al-fathatu dhahiratu. Tanda nasabnya fathah dhahirah. Tu'tiya ini fi'l mudhari', akhirnya dengan ya. Tanda nasabnya fathah dhahirah. Wa nahwu contohnya, dan contohnya lan yasmua ahadun illa bi adabihi. Tidaklah mulia, tidak akan mulia seorang pun kecuali dengan sebab adabnya. Nah, di sini yasmua syahidnya fi'il mudhari, akhirnya wawu. Maka tanda i'rabnya ketika fathah dengan fathah dhahirah. Nah, wa i'rabuhu kalladhi qablahu, i'rabnya seperti kata sebelumnya. Ya semua fi'lun mudhari'un mansubun bilan wa 'alamatun nasbihi al-fathatu adh-dhahiratu. Nah, demikian tentang kata-kata yang di'rab dengan harokat takdiri. Wallahu a'lamu bis-shawab.